Fiqih Islam. Fiqih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan salat sunnah subuh secara singkat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang tata cara salat sunnah rawatib subuh. Pendengar yang budiman, salat sunnah rawatib subuh 2 rakaat dilakukan sebelum salat fardu subuh, sebagaimana salat 2 rakaat lainnya dengan satu salam. Salat sunnah rawatib subuh dilakukan dengan meringankannya atau agak cepat, karena di antara petunjuk dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan 2 rakaat rawatib subuh ialah dengan meringankannya, tidak memanjangkan bacaannya, dan dengan syarat tidak melanggar hal-hal yang wajib dalam salat. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadis berikut ini. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar anna Hafsata ummul mu'minin akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata al-muadzin min al-adhan li salati subhi wa bada as-subhu raka'a rak'atayn khafifatayn qabla an tuqama as-salah. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata bahwasanya Hafsah ummul mukminin telah menceritakan kepadanya, sesungguhnya dahulu bila muadzin selesai dari mengumandangkan azan salat subuh dan waktu subuh sudah nampak, maka beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat yang ringan sebelum iqamat salat. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamah min salati subh. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat yang ringan antara azan dan iqamah salat subuh. Hadis-hadis tersebut jelas menunjukkan sunnahnya memperingan salat 2 rakaat sebelum salat fardu subuh. Adapun terkait bacaan setelah membaca surat Al-Fatihah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan bacaan surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah dalam salat 2 rakaat sebelum salat fardu subuh ini. Berikut beberapa hadis yang menunjukkan adanya bacaan ayat sesudah membaca Al-Fatihah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atayil fajr, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam 2 rakaat salat sunnah fajar. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Sa'id ibn Yasar anna ibn Abbasin akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atayil fajr fil ula minhuma qulu amanna billah wa ma unzila ilaina al-ayah allati fil baqarah wa fil akhirah minhuma amanna billah washhad bi anna muslimun. Dari Sa'id bin Yasar bahwasanya Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat fajar. Pada rakaat pertama membaca ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Dan pada rakaat kedua membaca ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 52. Amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Pendengar yang budiman, jika seseorang tidak sempat sholat rawatib subuh pada waktunya, maka bagaimanakah supaya tetap dapat pahala lebih baik dari dunia dan seisinya? Jika keadaannya seperti ini, maka disyariatkan bagi yang tidak sempat melakukan sholat rawatib qabliyah subuh untuk melaksanakannya setelah selesai sholat fardu subuh atau setelah terbit matahari. Hal ini berdasarkan kepada dalil berikut ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yusalli rak'atayil fajr falyusallihima ba'dama tatlu'us syams. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang belum sholat 2 rakaat qabliyah subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Perintah dalam hadis ini dialihkan maknanya kepada makna anjuran untuk dilaksanakan, dengan dalil dari hadis lainnya dalam riwayat Tirmidzi juga yang berbunyi, An Qais ibn Qahdin radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-subha wa lam yakun raka'a rak'atayn al-fajr falamma sallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama ma'ah thumma qam fa raka'a rak'atayn al-fajr wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayh falam yunkir dhalika alayh. Dari Qais bin Qahd, sesungguhnya ia salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum melakukan salat 2 rakaat qabliyah subuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan salat 2 rakaat qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dan tidak mengingkarinya. Jelas hadis ini menunjukkan boleh mengqada 2 rakaat qabliyah subuh setelah salat fardu subuh. Dengan demikian pendengar, ketika di antara kita tidak bisa mengerjakan salat qabliyah subuh tepat pada waktunya karena adanya halangan, maka kita masih berkesempatan meraih pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu dengan mengerjakannya setelah mendirikan sholat subuh. Sungguh ini merupakan bentuk kasih sayang dan rahmat Allah kepada para hambanya, sehingga tak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh ini. Pendengar yang beriman, demikian beberapa hukum seputar sholat sunnah rawatib subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat mengamalkannya setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.